Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yamintin. Kita berada di bagian akhir untuk poin yang kelima dari kitab Sittud Durar, 6 nasihat penting terkait masalah dakwah. Poin yang kelima adalah bahwasanya membantah orang yang melakukan penyimpangan dalam masalah agama termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kesimpulan terakhir yang ingin beliau sampaikan, yang ini disampaikan oleh penulis Syekh Dr. Abdul Malik Ar-Ramadhani, adalah bahwa bersikap lembut dalam berdakwah kadang dibutuhkan dan kadang tidak dibutuhkan sesuai dengan kondisi. Dalam arti selalu menggunakan sikap lembut terhadap mereka yang melakukan penyimpangan bukan bagian dari al-wala'u bil Islam, bukan bagian dari sikap loyalitas terhadap Islam. Karena terkadang kita juga butuh agak sedikit keras ketika menyikapi sesuatu yang di situ butuh untuk disikapi keras. Lalu beliau menyampaikan keterangan dari Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz, Imam Abdul Aziz Ibnu Baz, dalam kitabnya yang berjudul Al-Adillatul Kashifah li Akhtai Ba'dil Kattab, dalil-dalil yang menjelaskan tentang beberapa kesalahan sebagian penulis. Beliau mengatakan wala syakka anna asy-syari'ah al-islamiyyah al-kamilah. Kita yakin bahasanya syariat Islam yang sempurna ja'at bitahdzir minal ghuluwi fid din, memberikan penjelasan berupa peringatan agar orang tidak bersikap gulu dalam masalah agama. Ketemu? Belum ketemu? Tidak ada di kita? Tidak ada di kita. Saya kasih tanda di situ ya. Sebelumnya kan selesai ya. Kita ulang ya. Imam Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan wala syakka anna syari'atal islamiyyatal kamilata ja'at bitahdziri minal ghuluwi fid din. Kita yakin bahasanya syariat Islam yang sempurna ini memberikan peringatan agar orang tidak bersikap ghulu dalam masalah agama. Karena ghulu itu membinasakan. Iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa yuhliku man kana qablakum fa inna ma halaka man kana qablakum al ghulu fid din. Sesungguhnya di antara sebab kebinasaan orang yang hidup di zaman sebelum kalian, umat sebelum kalian, adalah ghulu dalam masalah agama. Wa amarat bid da'wati ila sabilil haqqi bil hikmah. Dan syariat memerintahkan agar orang berdakwah mengajak orang lain untuk meniti jalan kebenaran bil haqqi bil hikmati, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wal jidalil billati hiya ahsan, dan debat dengan cara yang lebih baik. Al jidal billati hiya ahsan diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam ayat yang ma'ruf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan jidal yang lebih baik, debat yang lebih baik. Dan yang dimaksud debat lebih baik itu debat yang dipastikan menang. Sehingga debat kok masih ada peluang antara menang dan kalah, enggak boleh debat. Karena nanti mempermalukan kebenaran. Mungkin dia tidak punya bekal yang cukup. Dia tidak tahu ilmu yang dimiliki oleh musuhnya. Dia enggak ngerti referensi apa yang dimiliki oleh lawan debatnya, maka enggak boleh maju. Sehingga orang ketika sudah siap mau debat, apalagi di muka umum, maka dia tidak hanya boleh mengandalkan yang penting saya tahu kebenaran, tapi dia juga perlu tahu kebatilan lawannya. Karena kalau dia enggak tahu kebatilan lawannya, dia bisa jadi menebak-nebak, sehingga lawannya bisa berkilah A, berkilah B, sementara dia enggak tahu. Maka debat billati hiya ahsan adalah debat yang dipastikan menang. Sehingga fungsi debat itu tidak hanya menjatuhkan lawan, tapi juga mendakwai orang yang berada di sekitar. Kalau debat kalah, maka yang jatuh bukan hanya dirinya, termasuk ajaran yang hendak dia sampaikan. Walakinnaha lam tuhmal janibal ghildah. Namun syariat tidak menyia-nyiakan, tidak meninggalkan sikap keras wasyidda fi mahalliha. Bersikap keras sesuai dengan porsinya. Haitsu la yanfa'ul lin wal jidal, di mana tidak ada manfaat bersikap lembut wal jidal billati hi ahsan, dan debat dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, berjuanglah melawan orang kafir dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan bersikaplah keras kepada mereka. Ada satu kondisi, enggak usah debat. Sehingga yang dilakukan hanyalah dimarahi. Searah dengan cara doktrin. Sehingga tidak ada istilah debat, tidak ada tukar pikiran, membantah alasan, tidak ada. Karena di posisi ini sudah sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Sehingga yang salah cuma dimarahi. Itu yang dimaksud dengan al-ghildah inda da'wah. Memberikan sikap keras ketika dakwah. Ketika ini sudah betul-betul kesalahan yang enggak bisa ditoleransi. Nah, itu seperti ini melihat bagaimana kondisi al-mad'u. Maka untuk bisa menggunakan metode A, B, C tergantung kondisi mad'u. Nabi SAW kadang bersikap lembut, dan beliau di kesempatan yang lain juga kadang bersikap sangat keras. Ketika ada orang badui yang dia kencing di masjid, yang lain sudah ketem-ketem mau ngantemi, tangan sudah dikepalkan, tinggal melayang, tapi Rasulullah SAW melarang jangan sampai ada yang mukul dia. Sampai akhirnya dia selesai kencing, kemudian mana sahabat diperintahkan ambilkan seember air. Yang disuruh nyiram bukan si badui tapi sahabat. Kemudian ketika ada sahabat yang dia pakai cincin dari emas, ketahuan Rasulullah SAW, langsung ditarik tangannya, cincinnya diambil, dibanting. Ya'midu ahadukum bijamratin minan nar. Kamu sengaja membawa bara api neraka. Dibanting sambil dimarahi di mukanya. Sampai sahabat ini enggak berani untuk ngambil cincin emas tadi. Padahal dia bisa diambil dikasihkan ke istrinya. Dijual juga boleh. Sehingga masing-masing punya posisi yang berbeda. Usama bin Zaid, ketika beliau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dimari habis-habisan oleh Rasulullah SAW, sampai beliau bilang gimana? Andai kan saya belum masuk Islam kecuali ketika itu. Artinya kalau beliau belum masuk Islam, gak bakalan dimarahi separah ini. Karena dianggap masih orang yang gak tahu, orang bodoh. Demikian pula yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW kepada beberapa sahabat yang lainnya, seperti Mu'ad, Ibn Jabal, Afattanun anta, kamu mau bikin masalah wahai Mu'ad. Dan aneka metode yang berbeda-beda yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghildatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah di kalangan orang-orang kafir, yalunakum. Ini surat apa ini? Ada di situ? Surat At-Taubah. Di tempat saya tidak ada. Wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Berjihadlah melawan orang-orang kafir. Yalunakum di sini tidak ada artinya. Dan orang-orang munafik itu. Wal ghildah wal yajidu fikum ghildah, dan bersikalbah keras kepada mereka. Coba kita lihat di tafsirnya ya. Kita lihat di surat At-Taubah ayat 73. Hmm? 123. Naam, yalunakum bima'na ma walakum. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabiyyu wa hayy nabiy, jahidil kufara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum, perangilah orang-orang yang berada di sekitar kalian, minal kufari, di antara orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghildah, dan hendaklah mereka menemui, mendapatkan kekerasan dari kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahasanya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Membersamai di sini adalah ma'iyah bima'na khasah, membersamai dalam arti khusus, yaitu Allah Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Bertakwa dalam bentuk apa? Allah Ta'ala akan menolong hambanya yang mengikuti perintah ini. Dan bagian dari takwa adalah mengikuti perintah yang ada di teks sebelumnya. Di bagian akhir Allah mengatakan wattaqu, bertakwalah, atau Allah akan menolong orang yang bertakwa. Bentuk takwanya mengikuti perintah sebelumnya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Illal ladina zalamu minhum, kecuali yang zalim di kalangan mereka. Didebat gak mempan. Maka yang kayak gini gak perlu didebat, tapi dikasih sikap yang keras, sehingga meskipun dia bantah, dia ngeyel, gak digubris, karena dia sudah tidak lagi bisa diajak untuk berpikir. Artinya kesalahannya tidak bisa ditoleransi. Amma idza lam yanfa' wastamarra sahibuz zulmi awil kufri awil fisqi fi amalihi walam yubali bil wa'idhi wan nasih. Ketika tidak ada lagi manfaat untuk bersikap lembut dan pelaku kedzaliman serta kekufuran atau kefasikan tetap melakukannya, dan dia tidak peduli dengan al wa'id an nasih, orang yang memberikan nasihat kepadanya, fa innal wajiba al akhdhu ala yadayhi wa muamalatuhu bisyiddah. Maka wajib yang kita lakukan adalah, kewajiban yang kita lakukan adalah menangkap dia dan memberikan sikap yang keras kepadanya. Wa ijra'u ma yastahiquhu min iqamati haddin, dan melaksanakan hukuman sesuai dengan apa yang berhak baginya. atau ta'zir atau ancaman atau taubih atau celaan hatta yaqifa inda haddihi wa yanzajiru inda an batilihi hatta yaqifa inda haddihi wa yanzajiru an batilihi sehingga dia berhenti dari kesalahan itu dan dia meninggalkan kebatilan yang dia lakukan. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz sangat jelas beserta beberapa dalil yang beliau sampaikan bahwa dalam prinsip berdakwah terkadang orang butuh untuk disikapi keras dan terkadang disikapi lembut sesuai dengan kondisi masing-masing. Ma'anna alladhi yudhiru fi mujamalatil ahzabil islamiyah li ahlil bida'i wassukuti an akhtaihim huwa annahum lamma hasaru tariqa audati izzil islam fi sundukil intiqabat. Namun ya, apa yang ditampakkan oleh al-ahzab islamiyah, partai-partai Islam berupa mujamalat dalam bentuk dia mujamalat ya, basa-basi di hadapan ahli bidah, yang paling kelihatan ketika di Mesir adalah ada kelompok partai Islam yang dia basa-basi di depan orang Syiah. Wasukuti an akhtaihim, dan mendiamkan kesalahan mereka dengan maksud agar mengambil perasaan orang Syiah untuk bisa bersama-sama mendukung gerakan dakwahnya. Yang terjadi adalah mereka justru membatasi jalan kembalinya izil Islam, kembalinya kemuliaan Islam dan kaum muslimin, terutama fi sundukil intikhabat, terutama di kotak pemilu. Tudammiru minan naqdi li'annahu rubbama atlafa lahumul aswat wa hakadha sayyi'ah tatba'uha akhwat. Yang itu justru menghancurkan setiap bentuk kritik ya. Karena terkadang ini bisa merusak suara kaum muslimin dan itulah yang namanya keburukan, tatba'uha akhwatun, akan diikuti oleh keburukan-keburukan berikutnya. Tujuannya biar bisa menang dalam pemilu, tapi akhirnya cara yang dilakukan adalah al-mujammalat, dia basa-basi, sangat toleran di hadapan orang-orang yang punya penyimpangan, para ahli bidah dan seterusnya, dengan tujuan agar mereka nanti bisa ikut bersama-sama mendukung kemenangan pemilu. Hadza wa min ajli anna Allah farada alaina qadaran wujud al-mukhalifi alladhi yuhsabu ala al-islam salakna tariqat tasfiyati lianna allaha faradu alayna syar'an ar-radda alayhi kama bayyantuhu fi hadal asli. Demikianlah, dan karena Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita qadaran untuk memiliki jatah, qadaran mana takdir terhadap keberadaan orang yang menyimpang, yang dianggap itu bagian dari Islam, salakna tariqat tasfiyah, maka kami menempuh jalan tasfiyah. Karena Allah wajibkan kepada kita secara syar'i untuk membantah hal seperti ini, sebagaimana yang telah saya jelaskan di prinsip sebelumnya. Wa min ajli anna Allah kataba rif'ah li ahli al-ilmi wa ta'lim, dan karena Allah Ta'ala akan mengangkat setiap ahlul ilmi dan orang yang mau belajar, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di fil aslaini alladaini qabla hadha, di dua prinsip sebelumnya, salakna tariqat tarbiyah, maka kami menempuh jalan tarbiyah. Dan mengenai tasfiyah dan tarbiyah akan dijelaskan fil waraqatil atiyah dalam halaman-halaman berikut ini. Al aslus sadis, prinsip yang keenam. Prinsip yang keenam yaitu prinsip dakwah. Prinsip dakwah berikutnya adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Dalam mendidik umat, maka kita perlu menggabungkan dua hal, at-tasfiyah Yang kedua at-tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah artinya adalah pembersihan dari setiap noda. Apa itu at-tarbiyah? At-tarbiyah artinya pengarahan untuk mengikuti yang benar. Ada sebuah wadah. Wadah ini berisi kotoran. Maka agar wadah ini bisa menampung kebaikan, apa yang perlu kita lakukan? Agar bisa menampung misalnya air madu, apa yang perlu kita lakukan? Kita akan gelontor air madu sebanyak-banyaknya. Ketika kita tuangkan madu sebanyak-banyaknya, kotoran itu tetap melekat di wadah. Sehingga yang terjadi apa? Justru air madu ini kecampuran dengan kotoran. Terus cara yang benar gimana? Kita bersihkan kotoran, tanah-tanah yang nempel di wadah sampai bersih, baik, baru kemudian kita isi air madu. Sehingga air madu tadi tidak kecampur dengan kotoran. Maka proses membersihkan wadah namanya tasfiyah. Dan agar wadah ini terisi dengan sesuatu yang baik namanya tarbiyah. Dan itulah keseimbangan dalam dakwah antara tasfiyah dan tarbiyah. Idza tabayyana anna rif'atal ummati marhunatun bil amali wal ilmi, bil ilmi wal amal. Ketika kita sudah paham bahasanya umat ini akan terangkat derajatnya, dan terangkatnya derajat umat ini itu tergadaikan dengan ilmu dan amal. Wa annal ummata qad ikhtalafat fihi ma ikhtilafan katsira. Dan umat Islam mereka punya jalan yang berbeda-beda dalam menerapkan ilmu dan amal. Ilmunya beda-beda, amalnya beda-beda. Ada yang ikut guru A, nanti punya ilmu versi guru A. Ikut guru B, punya ilmu versi guru B. Guru C dan begitu seterusnya. Praktek amalnya juga beda-beda. Ada yang amalnya seperti itu, ada yang pakai kayak gini, dengan aneka amal yang berbeda-beda. Wa annahu qad 'allaqa bil islami ma laysa minhu. Dan umat ini telah menggantungkan ajaran yang itu diklaim bagian dari Islam, ma laysa minhu, padahal dia bukan bagian dari Islam. Umat ini telah menganggap ada beberapa ilmu dan amalan yang itu bagian dari Islam, padahal itu bukan bagian dari Islam. Wa annahu la sabila ila tahallusi minadh dhullil madrubi alaina min qurunin. Dan kita tidak memiliki jalan untuk membebaskan diri dari kehinaan yang menimpa kita dari generasi ke generasi, illa birruju'i ila dinis sahih, selain dengan kembali kepada jalan yang benar, agama yang benar. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabayatum bil aina, apabila kalian melakukan jual beli aina, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Artinya apa? Sibuk dengan ngolah tanah. Wa raditum bizar'i, dan kalian terlalu senang dengan tanaman, sibuk ngurusi dunia. Wa taraktumul jihad, gandengannya ini, kalau sibuk ngurusi dunia enggak mau jihad. Karena dia menganggap ketika jihad potensi matinya besar. Nah, sayang sawahnya sudah ditanduri, kebunnya sudah selama ini dirawat, ternyata dia enggak bisa menikmati hasilnya. Sallallahu alaikum dzullan, maka Allah Ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada kalian, la yanzi'uhu ankum, dan itu tidak akan tercabut dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Atas alasan ini semuanya, beliau mengatakan wajaba al-musara'atu. Wajaba di sini jawaban dari ida. Idanya di depan itu ya. Wajabal Wajabal musara'atu ila tahqiqi ma yarfa'u 'anna az-zulla. Maka wajib untuk bersegera mewujudkan sesuatu yang bisa menghilangkan kehinaan pada diri kita. Wa huwa ar-ruju' ila safa'il wahyain, yaitu kembali kepada kesucian dua wahyu, Al-Kitab wa Sunnah, ala fahmi salafis salih, sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Alladzina hum ahlul quruni salasatil ula, yang mereka adalah para generasi tiga pertama, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in. Wa idh qad imtaddat yadut tahrifi ila safail islam hatta lawwathathu, dan ketika tangan-tangan orang yang menyimpang telah jauh merusak Islam, hatta lawwathathu, sampai ishtadda, lawwathath bermakna mengeras, wa ila jamalihi hatta syawwahathu, dan telah merusak keindahan Islam sehingga memperburuk penampilannya, kanat tasfiyatuhu min kulli dakhilin min aujabil wajibat. Maka membersihkan Islam dari semua sisi merupakan kewajiban yang paling utama. Madama al-haqqu alladhi ba'athallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam madmunal baqa'i ila yaumin tubaddalul ardu was samawat. Selama kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu madmunal baqa', dijamin oleh Allah tetap ada sampai hari datangnya kiamat, yaitu digantinya langit dan bumi. Siapa yang menjamin bidimanillahi atau bidomanillahi, dengan jaminan dari Allah, dialah yang berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan adzikra dan aku yang menjaganya. Wa idza dabbat tahrifu ila qaumin, dan ketika penyimpangan itu selalu merayap pada masyarakat, wasyahat manahijuhum anitasfiyah, syahad bimana qallat, dan sedikit sekali prinsip agama mereka untuk membersihkan kotoran-kotoran ini, asabathu hayratun, maka mereka akan mengalami hayrah, kebingungan. Hayrah, hayrah maknanya adalah bingung. As-salatu hayrum minan naum, artinya salat lebih membingungkan daripada tidur. Itu kalau bacanya pakai ha, maka hati-hati jangan sampai dibaca pakai ha, harus dibaca pakai kho, khairum, bukan hayrum. La yufarriquna ma'aha baina halalin wa haram, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara halal dan haram. Dan ini realita yang bisa kita jumpai di zaman sekarang, saking banyaknya syubhat sehingga manusia susah untuk mengenal mana kebenaran, mana kebatilan, susah untuk mengenal mana dai yang mengajarkan kepada dakwah yang benar dan mana yang sebenarnya itu hanya kedustaan. Kama rawaha Muslimun an Iyad ibn Himar al-Mujashi'i, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Iyad Ibn Himar al-Mujashi. Dan orang Arab terkadang memberikan nama kepada anaknya dengan nama binatang. Salah satu di antara kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Kilab. Artinya apa? Anjing. Anaknya dikasih nama anjing. Karena berharap memiliki sifat baik yang ada pada binatang itu. Ini namanya Himar. Apa sifat baiknya Himar? Loyal. Dia enggak pernah ngeyel. Mau dikasih beban berapapun, diem saja. Anjing juga sama. Dia punya sifat loyal kepada tuannya. Disuruh kemanapun dia nurut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu khutbah beliau. Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani. Mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah bahasanya Allah taala memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, mimma 'allamani yang telah Allah ajarkan kepadaku, yaumi hadza, pada hari ini. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun wa inni khuliqat wa inni khalaqtu 'ibadi khunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Di sini beliau menyampaikan dengan redaksi Allah Subhanahu wa taala sebagai mutakallim. Allah sebagai yang berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah perintahkan kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang telah Dia sampaikan kepadaku yang kalian tidak tahu. Setiap harta nahaltuhu 'abdan yang aku berikan kepada seorang hamba, halalun, maka harta itu halal. Wa inni khalaqtu 'ibadi, dan aku menciptakan hambaku, hunafa'a kullahum, semuanya dalam kondisi lurus, hanif. Dan hanif maknanya adalah al-mailu 'anisyir, menolak kesyirikan. Semua dalam kondisi lurus, enggak senang dengan yang namanya kesyirikan. Aku ciptakan hambaku semuanya punya tabiat benci kesyirikan. Wa innahum atathumus syayatin. Namun mereka didatangi oleh setan. Fajtalathum 'an dinihim. Lalu setan ini menyimpangkan mereka dari agama mereka. Wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Lalu setan ini mengharamkan apa yang aku halalkan untuk mereka, seperti perbuatan hampir semua orang-orang kafir punya seperti ini. Nasrani mengharamkan apa? Pastor nikah, biarawati haram nikah, haram apa lagi? Poligami. Kemudian nanti di Hindu ada haram bagian mana, ini tidak boleh dimakan, pantangan. Buddha juga punya. Musyrikin jahiliyah dulu juga punya. Unta yang kayak gini, ada unta saiba, ada unta hama, dan seterusnya, ini tidak boleh dikonsumsi. Wa amarathum ayyushriku bi. Dan setan itu menyuruh mereka untuk menyekutukan diriku. Malam anzilu bihi sultana, yang aku tidak pernah menurunkan dalilnya. Wa inna allaha nazara ila ahli al-ardi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti domir, ganti kata, mengganti kata ganti. Sesungguhnya Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi. Fama qatahum, lalu Allah memurkai mereka semuanya. Arabahum wa ajamahum, baik yang Arab maupun yang ajam non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali beberapa orang saja di kalangan ahlil kitab. Dan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Karena ketika itu seluruh permukaan bumi isinya adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan kemaksiatan, kecuali beberapa ahlil kitab yang dia tetap komitmen dengan ajaran Isa alaihissalam. Walamma kanatil jahiliyatu ala hadzal wasfi, ketika kondisi jahiliyah keadaannya seperti ini, alladzi fil hadis, seperti yang disebutkan dalam hadis, ba'athallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mukhallisan laha dinaha minasy syawa'ib, Maka Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan agamanya dari semua noda. Wa murabbiyan laha 'alal Islam. Dan beliau dijadikan sebagai murabbi, sebagai guru untuk menuju kepada Islam. Alladzi irtadahu laha rabbuha, yang diridai oleh Allah taala. Beliau menjadi guru bagi umat untuk mengajarkan mereka Islam yang diridai oleh Allah taala. Wa ala qa'idati tasfiyati wat tarbiyah wa in syi'ta qul at-takhliyah wat tahliyah. Dan dengan prinsip tasfiyah dan tarbiyah, atau boleh kamu sebut dengan istilah yang lain, at-takhliyah pengosongan, wat tahliyah dan memberikan hiasan. Qamat da'watul Islam, maka dakwah Islam bisa tegak. Fafit tauhidi la yatarabbal mar'u alaihi saliman hatta yatakhallasa min rawasi bisyirki. Dalam masalah tauhid, seorang hamba dia tidak akan bisa terdiri dengan baik sampai dia membersihkan dirinya dari kotoran kesyirikan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa may yakfur bittagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa dan dia tidak akan terpisah darinya. Wa fit tasyri'i la yatarabbal mar'u 'alaihi saliman hatta yatakhallasa minal bid'ah. Dan dalam urusan syariat, seorang hamba tidak akan bisa terdidik dengan baik sampai dia terbebas dari perbuatan bid'ah. Walidzalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli khutbati jum'atin. Karena itulah setiap khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka biluzumid dinis sahih, untuk berpegang dengan agama yang benar. Al-mutamatsili fil kitabi was sunnah, yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Wa yuhadziru mimma yaghushuhu wa yukaddiruhu safa'ahu wa huwal bid'ah. Dan beliau mengingatkan agar orang menghindari apa yang membuat kotor keindahan dan kesucian Islam, yaitu perbuatan bid'ah. Diriatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Atau kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aina. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah matanya merah. Matanya merah karena apa? Suaranya lantang, ngotot. Sehingga saya matanya merah, bukan karena ngantuk ya, tapi karena ngotot. Wa'ala sautahu, dan beliau keras. Wa'ala sautuhu, dan suaranya keras. Washtadda ghadabuhu, dan marahnya kelihatan. Khutbah sambil marah. Enggak ada makmum yang ngantuk, enggak ada. Semuanya serius mendengarkan. Ka'annahu mundiru jaisin, seolah-olah beliau sedang menyiapkan pasukan perang. Kalau di zaman kita khutbah kayak gini ya radikal. Garis keras. Kalau khutbah terlalu keras. Yaqulu sabbahakum wa masakum. Di mana pemimpin pasukan perang itu memberikan apa? Nasihat kepada pasukannya, sabbahakum wa masakum. Besok pagi kita ketemu musuh. Atau besok sore, nanti sore kita ketemu musuh. Wa yaqulu. Dan beliau bersabda, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus oleh Allah dan jarak antara aku dengan kiamat seperti dua ini. Wa yukrinu baina isbi'aihi sababa wal usta. Beliau menggandengkan antara jari tengah dan jari telunjuk. Seperti ini. Maksudnya seperti ini gimana? Setelah beliau enggak ada nabi. Setelah beliau tidak ada, kalau gini kan berarti ada yang tengah. Setelah beliau enggak ada nabi. setelah beliau kiamat. Bukan diukur ya, panjang tengah berapa, panjang jari telunjuk berapa, selisihnya berapa. Oh, inilah waktu, usia, dan umur umat Nabi Muhammad SAW. Ini panjangnya berapa ini? Sekian senti, ini panjangnya berapa? Jaraknya ini adalah umur umat Muhammad SAW. Nah, terus taunya gimana? Coba kamu hitung dari mulai sini sampai sini. Nah, ini adalah umat masa silam, sampai diutusnya Nabi SAW. Usia berapa? Beliau diutus di tahun sekian. Wah, terus digodak-gadik-godak-gadik ketemu, berarti umat Muhammad SAW tinggal 1500 tahun. Bukan kayak gitu ya. Jadi maksud beliau, karena beliau berisalah seperti ini, sahabat gak ngitung ini berapa senti, berapa senti. Padahal mereka yang paling paham tentang hadis Nabi SAW. Maksud beliau apa ini? Antara beliau dengan kiamat itu kan gandeng. Setelah beliau tidak ada lagi nabi yang lain. Wa yaqulu, lalu beliau bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Selanjutnya, ketahuilah bahasanya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk, wa khairul huda, bisa dibaca wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bisa juga dibaca wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Ada yang baca huda, ada yang baca hadyu, dua-duanya boleh. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah muhdatsatuha, urusan agama adalah seburuk-buruk urusan agama adalah yang terbaru, yaitu yang dibuat-buat oleh manusia. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Maksudnya bid'ah dalam masalah apa? Agama. Wa tikraruhu li hadhil jumlah dalilu ta'siliha wa syaddul inayati biha, dan beliau ulang-ulang kalimat ini menunjukkan kalau ini adalah prinsip yang mau ditegakkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memberikan perhatian yang besar di sana. Wa khulasatu, karena ada kaidah yang mengatakan idza kurriro qarrara. Idza kurriro qarrara. Kalau sering diulang pakai kaf, kurriro. Kalau sering diulang qarrara, berarti dia jadi prinsip. Atau wa idza takarrara taqarrara. Ketika sesuatu itu sering diulang, berarti itu jadi prinsip. Ingat ya, besok belajar. Lain waktu ingat ya, besok belajar. Lain waktu orang tua selalu pesan, ingat besok belajar. Berarti besok belajar itu prinsip yang ingin dinasihatkan oleh orang tua. Wa khulasatu hadhil qaidah, dan kesimpulan dari kaidah ini adalah annaha ta'ni tasfiyatal islami min kulli dakhilin wa tarbiyatan nasi ala hadzal islam al asil. Dan kesimpulan dari kaidah ini adalah maksudnya tentang pembersihan Islam dari setiap penyusup dan mentarbiyah masyarakat ala hadzal islam al asil untuk mengikuti Islam yang paling prinsip. Ai tasfiyatut tauhid minasyirki, yaitu membersihkan tauhid dari kesyirikan dan membersihkan sunnah dari noda bid'ah. Wal fiqhu minal ara'il haditsatil marjuha, dan membersihkan fikih dari pemikiran-pemikiran yang baru yang lemah. Wal akhlaq minas sulukil ummamil halikatil maqbuha, dan membersihkan akhlak kaum muslimin dari tradisi-tradisi umat-umat yang tercela, seperti mengikuti tradisi orang kafir dan seterusnya. Wal ahaditsun nabawiyyatus sahihatu minal ahaditsil makdzubati al mafduha, dan membersihkan hadis-hadis Nabi yang sahih dari noda-noda hadis-hadis yang palsu, yang dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Dan insyaallah kita akan baca lanjutannya di pertemuan berikutnya. Kurang insyaallah satu pertemuan selesai. Buku yang baru sudah dipersiapkan ya.